dan mungkin ayat di Al-Quran sebagai mukadimah, yaitu ayat yang terdapat di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-56, yang mungkin semua kita sudah mengetahui ayat ini, karena ayat ini diulang-ulang oleh khatib pada waktu berkhutbah di hari Jumat ataupun di hari raya. Bahkan juga kita mendengar ayat ini diulang sebagai zikir. Ayat ini adalah ayat yang menerangkan tentang pengagungan Rasul yang terakhir. Yang dimaksudkan dengan Rasul yang terakhir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat ini sudah kita tulis di hadapan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah ke atasnya, nya nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ucapkanlah salam sejahtera kepadanya. Surah Al-Ahzab ayat 56. Ayat ini adalah ayat yang menerangkan tentang pengagungan Allah Subhanahu wa taala ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sebagai Rasul yang terakhir. Jadi pembahasan kita lebih spesifik berkaitan dengan Nabi Muhammad sebagai Rasul yang terakhir. Nabi Muhammad sebagai Rasul yang terakhir disebut di dalam Al-Quran, wa khatamat nabiyyin, penutup sekalian para nabi. Dalam hadis nabi dijelaskan tentang semua para nabi itu seperti batu batan yang membangun sebuah rumah, kemudian tinggal satu batu batan yang belum lagi diletak. Maka nabi menyebut, akulah batu batan yang terakhir untuk menyempurnakan satu bangunan tersebut. Karena bangunan itu adalah susunan batu batan. Nah, para nabi dan rasul banyak jumlahnya. Para nabi ribuan jumlahnya. Para rasul ada yang menyebut jumlahnya 300 lebih. Ada yang lebih memastikannya 313 para rasul. Namun yang disebut di dalam Al-Quran hanyalah 25 para rasul. Dan rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akan kita bahas adalah pengagungan terhadap rasul yang terakhir. Di dalam ayat ini, pengagungan terhadap rasul yang terakhir bukan hanya dari orang-orang beriman. Bukan hanya dari manusia, tetapi pengagungan terhadap rasul yang terakhir, terhadap Nabi Muhammad, adalah daripada Allah dan daripada malaikat. Di permulaan ayat Allah menjelaskan, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada nabi. Nabi yang dipanggil adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam ayat ini perkataan nabi disebutkan dengan pemakaian alif lam. Apabila pemakaian alif lam, bermakna nabi yang dimaksud adalah nabi yang sudah tentu, yang sudah jelas, tertentu, terjelas. Ini disebut al-ma'rifah. Jadi nabi yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat ini ayat yang menerangkan tentang pengagungan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir. Kemudian apabila kita lihat buku-buku tafsir, maka semua sepakat bahwasanya ayat ini adalah ayat pengagungan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau menyebutkan, hadhil ayat, ayat ini adalah syarafa biha Allah subhanahu wa ta'ala rasulahu. Ayat ini adalah ayat yang Allah firmankan untuk menjelaskan kepada kita tentang pengagungannya, pengagungan Allah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita lihat Imam Al-Tabari diikuti oleh Imam Ibnu Katsir. Bahkan disebutkan banyak sekali hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan salawat kepada Nabi. Yang salawat tersebut daripada Allah, kemudian daripada malaikat, kemudian daripada orang-orang beriman. Semua berselawat kepada Nabi. Allah berselawat kepada Nabi, malaikat berselawat kepada Nabi, orang-orang beriman berselawat kepada Nabi. Apabila Allah, malaikat, orang-orang beriman berselawat, bermana menunjukkan Nabi Muhammad SAW adalah hamba yang agung, hamba yang mulia. Baik, sekarang kita akan cuba membahaskan ayat ini dengan lebih mendalam lagi. Yaitu pertama, inna, sesungguhnya. Apabila Allah menggunakan kata inna, sesungguhnya bermakna penekanan, memberikan pressing, stress, ditekankan bahwasanya memang betul, jangan ragu, memang benar Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Meskipun kamu tidak mendengar atau tidak dapat mengetahui bagaimana Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi, tetapi yakinilah, percayalah bahwasanya Allah dan para malaikat memang berselawat kepada Nabi. Itu makna inna. Nah, apabila Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi, atau tambah satu kata lagi, apabila Allah dan para malaikat saja berselawat kepada Nabi, maka adalah tidak patut bagimu, wahai orang-orang beriman, untuk tidak berselawat kepada Nabi. Itu penggunaan kata inna yang ada di pangkal ayat. Bahkan kata inna tersebut menjadi lebih kuat lagi apabila Allah berikutnya menggunakan kata kerja bentuk perintah. Sallu alaihi, berselawatlah kepadanya. Maka menjadi lebih tegas lagi tentang pentingnya berselawat. Allah berselawat, malaikat berselawat, maka patutnya orang-orang beriman juga berselawat. Baik, berikut lagi. Inna allaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Ada hu di sini, wa malaikatahu. Malaikatnya, nya siapa? Nya Allah, malaikat Allah. Maka hu ini adalah Allah. Maka menerangkan tentang tingginya kedudukan malaikat. Karena malaikat dinisbahkan, disandarkan kepada Allah. Malaikat Allah. Kalau disandarkan kepada Allah, jadi tinggi nilainya. Rasul Allah, tinggi nilainya. Kitab Allah, tinggi nilainya. Baitullah, rumah Allah, tinggi nilainya. Firman Allah, malaikat Allah, tinggi nilai. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang tinggi nilainya. Maka Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau menyebutkan Allah, kemudian disebut malaikat Allah, ini adalah al-mala'ul a'la, yaitu makhluk yang berada di atas sana. Karena Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy. Kemudian di bawah arasy ada Sidratul Muntaha, ada Baitul Ma'mur. Nah, di Baitul Ma'mur, di atas langit yang ketujuh, itu tempat berkumpulnya para malaikat. Setiap hari berapa malaikat masuk ke situ? 70,000 malaikat masuk ke situ. Yang mana mereka beribadah kepada Allah, bertasbih, memuji Allah. Jadi para malaikat adalah makhluk Allah yang berada di atas sana. Maka Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau menyebutkan al-mala'ul a'la, Allah dan para malaikat, makhluk yang berada di atas sana, para malaikat bersama dengan Allah berselawat kepada Nabi. Maka wahai makhluk yang berada di bawah sana, nah, ini di atas sana langit Baitul Ma'mur, di bawah sana manusia, di bawah bumi, di bawah langit bumi. Wahai makhluk yang berada di bawah sana, ya ayyuhalladzina amanu shollu, maka berselawat pula lah kamu. Maka kata Imam Ibnu Katsir, dengan adanya ayat seperti ini, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Dan wahai orang-orang beriman yang di bawah sana, di bumi, yang di langit saja berselawat, maka wahai yang di bumi berselawat pula lah, supaya bercantum kamu yang di bumi dengan yang di langit dalam satu pekerjaan yang sama, yaitu berselawat kepada Nabi. Maksudnya apa? Alam semesta dari langit hingga bumi berselawat kepada Nabi. Nampak tidak pengagungan Rasul yang terakhir? Jelas. Nah, itu tafsiran Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Sehingga nampak oleh kita bahwasanya melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan betapa agungnya Rasul yang terakhir. Maka agunglah Rasul terakhir itu. Bagaimana cara mengagungkannya? Cara mengagungkannya dengan berselawat kepada Rasul yang terakhir itu dan bersalam kepadanya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Yusalluna ala nabi. Yusalluna. Yusalluna ini fi'il mudhari'. Dalam bahasa kita ya, fi'il mudhari' ini kata kerja bentuk sekarang dan berterusan hingga ke masa yang akan datang. Atau dalam bahasa Inggrisnya present continuous tense. Continuously. Maksudnya Allah dan para malaikatnya sentiasa berselawat, tak putus-putus berselawat. Seperti apa? Wallahu a'lam, kita tak tahu. Karena pemberitahuan daripada Allah. Karena menggunakan kata fi'il mudhari', kata kerja bentuk sekarang dan akan datang. Apabila berterusan, bermakna selawat kepada Rasulullah pun daripada Allah dan malaikatnya berterusan. Kalaupun orang beriman tidak berselawat kepada Rasulullah, tidak akan turun apalagi jatuh kedudukan Rasulullah sebagai Rasul terakhir yang agung, sebab Allah dan malaikatnya sentiasa. Nah, itu kata sentiasa. You ini menerangkan fi'il mudhari'. Yusalluna 'alan nabi, sentiasa berselawat kepada Nabi. Jadi apabila kita berselawat kepada Nabi, sebenarnya manfaat selawat tersebut untuk kita sendiri. Kalau kita tidak berselawat, jatuhkah kedudukan Nabi? Tidak. Sebab kita ini bukan penentu kedudukan Nabi. Yang menentukan kedudukan Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berselawat kepada Nabi dan sentiasa berselawat kepada Nabi. Tinggal lagi pembahasan apa makna salawat. Nah, sampai kata ini, apa makna salawat? Sekarang ada tiga yang berselawat di dalam ayat ini. Yang pertama yang berselawat Allah. Yang kedua yang berselawat malaikat. Yang ketiga yang berselawat adalah orang-orang beriman. Imam Ar-Razi dalam tafsir beliau Mafatihul Ghaib, atau disebut juga dengan At-Tafsir Al-Kabir, memulakan pembahasan tentang salawat ini dari sisi bahasa terlebih dahulu. Salawat dari kata salawat, as-salatu, maksudnya adalah ad-du'a'u, doa. Doa. Jadi salawat itu dari sisi bahasa maknanya doa. Tetapi sesuai tak dipakaikan kepada Allah. Allah berselawat kepada Nabi, Allah berdoa kepada Nabi, tidak sesuai. Apabila tidak sesuai, maka ulama pun memberikan penjelasan, memberikan tafsiran. Maka tafsiran yang paling banyak Allah berselawat kepada Nabi adalah Allah melimpahkan rahmatnya kepada Nabi, Allah memberikan ridhanya kepada Nabi, Allah mengasihi Nabi, Allah meridhai Nabi. Ini boleh dilihat di dalam tafsir-tafsir yang ada. Bahkan Ibnu Abbas, salah seorang Nabi, salah seorang sahabat Nabi, menjelaskan makna Allah berselawat kepada Nabi adalah Allah memberkati Nabi. Satu lagi kata, memberkati Nabi, berkat. Rahmat dari sisi Allah kepada Nabi, ridha dari sisi Allah kepada Nabi, berkat dari sisi Allah kepada Nabi. Ini tiga-tiga kata ini sudah kita terangkan pada pengajian yang lalu. Rahmat, Allah sudah ciptakan berapa rahmat? 100 rahmat. Berapa diturunkan ke dunia ini? 1. Berapa yang ditahan? 99. Bila baru akan diberikan kembali? Nanti di hari akhirat. Sehingga nanti di hari akhirat 100 rahmat akan kita terima. Tapi ketika di dunia ini hanya 1 saja kita menikmati rahmat Allah secara bersama-sama. Nah, rahmat tersebut telah diberikan kepada Rasulullah. Itu makna Allah bersalawat kepada Rasulullah, bersalawat kepada Nabi. Allah memberikan rahmat kepada Nabi. Nah, ini banyak ayat Al-Quran yang umpamanya diantaranya fadima rahmatin minallah lintalahum. Dengan rahmat daripada sisi Allah, kamu wahai Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Jadi sifat Rasulullah, akhlak Rasulullah lemah lembut, bukan hanya kepada sahabat tetapi juga kepada lawan, kepada musuh. Itu adalah daripada rahmat Allah. Nah, rahmat Allah itu adalah selawat Allah kepada Rasulullah. Begitu juga berkat. Berkat adalah kelebihan yang Allah bagi kepada Rasulullah. Maka biasanya kita guna kata rahmat dan berkat ini sekali. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga rahmat Allah ke atasnya dan juga berkat Allah ke atasnya. Ridha, ridha bermakna apa yang Rasulullah buat Allah meridainya. Apapun yang Rasulullah buat Allah meridainya. Karena setiap apa yang Rasulullah buat sebenarnya ia adalah seperti apa yang Allah kehendaki. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang disabdakan oleh baginda melainkan ia adalah wahyu yang diwahyukan kepada baginda. Bermakna tidak akan ada percanggahan, ketidaksesuaian antara apa yang Rasulullah tetapkan dengan apa yang Allah tetapkan. Dan itu adalah keredoan yang sempurna, keredoan Allah kepada Rasulullah yang sempurna. Inilah tiga tafsiran makna salawat Allah kepada Rasulullah, kepada Nabi yang berakhir. Baik, selesai sudah salawat Allah. Allah berselawat kepada Rasulullah. Sekarang malaikat pula berselawat kepada Rasulullah. Pastinya malaikat tidak memiliki rahmat. Pastinya malaikat tidak punya kehendak daripada dirinya sendiri untuk meridai. Pastinya malaikat juga tidak memiliki berkat untuk diberikan kepada makhluk. Karena malaikat itu sebenarnya adalah menjalankan apa yang ditugaskan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. La ya'tuna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Semua atas perintah Allah. Malaikat menjalankan tugas atas perintah Allah. Lalu apa makna malaikat berselawat kepada Rasulullah, pada Rasul yang terakhir? Maka ulama tafsir pun menjelaskan, yaitu salawat malaikat adalah doa malaikat. Malaikat berdoa kepada Allah untuk Rasulullah. Kemudian ada juga tafsiran yang lain adalah mohon ampun daripada malaikat kepada Allah. Ya Allah, ampunilah Rasul yang terakhir. Ampunilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna salawat daripada malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah berselawat kepada nabi. Selawat Allah kepada nabi, rahmat, ridha, berkat. Malaikat juga berselawat kepada nabi. Selawat malaikat, doa malaikat kepada Allah untuk nabi dan mohon ampun malaikat kepada Allah untuk nabi. Yusalluna 'alan nabi. Mereka berselawat ke atas nabi, sentiasa berselawat ke atas nabi. Kemudian orang-orang beriman pula berselawat kepada Nabi. Apa pula maknanya? Orang-orang beriman selawat kepada Nabi adalah doa. Berdoa kepada Nabi. Satu. Berdoa kepada Nabi. Dan satu lagi adalah berselawat kepada Nabi adalah pengagungan Nabi. Memuji Nabi. Memuliakan Nabi. Memuji Nabi. Mengagungkan Nabi. Itu makna salawat. Memuji Nabi, mengagungkan Nabi, bahagian dari keimanan. Dan apabila dilakukan, ia adalah bahagian dari mana ibadah. Ibadah kepada Allah. Jadi, memuji Allah, ibadah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Memuji Nabi, bersalawat kepada Nabi adalah juga beribadah kepada Allah. Kalau disebut beribadah, ada pahala, ada balasan. Nanti kita akan sebut. Dan kita semua sudah tahu, siapa yang berselawat kepada Nabi sekali, maka dia akan mendapatkan berapa kebaikan? 10 kebaikan. Dalam sebuah hadis pula, akan dinaikkan pula 10 darjat. Salat sekali saja, Allahumma salli ala Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan kepadanya. Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10 rahmat. Atau Allah akan memberikan keberkatan kepadanya 10 keberkatan. Dan Allah akan menaikkan derajatnya, kedudukannya 10 derajat, 10 tingkatan. Maka selawat kepada Nabi, memuji Nabi, ia juga sebagai bentuk keimanan pada Nabi. Dan apabila dibuktikan, maka ia sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memuji Nabi. Baik, sudah kita terangkan makna selawat. Jadi Allah berselawat, malaikat berselawat, orang-orang beriman juga berselawat. Meskipun Allah, malaikat, orang-orang beriman berselawat, tetapi makna selawat berbeza. Makna selawat daripada Allah tidak sama dengan makna selawat daripada malaikat dan orang-orang beriman. Baik. Lihat lagi ayat ini. Karena kita menyampaikan satu-satu. Meskipun ayat ini sudah biasa kita dengar dan kita pun dah hafal, tapi karena kita ingin menafsirkannya, maka kita coba membahas satu-satu. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah ke atas Nabi. Di permulaan ayat, Allah menjelaskan satu kenyataan, reality, fakta di alam semesta ini, yaitu Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Kemudian Allah ingin orang-orang beriman supaya bersama dengan kenyataan ini, fakta ini, jangan sampai tidak pula berselawat. Apabila tidak berselawat, bermakna tertitip, tertinggal, terkeluarkan daripada fakta yang ada di alam semesta. Maka dalam sebuah hadis, Dan hadis ini banyak. Meskipun hadis ini mursal, mursal maknanya kekuasannya kurang, tapi Rasulullah ada bersabda, siapa yang tidak berselawat kepadaku, man lam yusalli alayya khasi'a tariqal jannah. Siapa yang tidak berselawat kepadaku, maka dia telah salah dalam menempuh jalan menuju surga. Apa yang telah salah dalam menempuh jalan menuju surga? Telah menempuh jalan yang lain. Tapi jalan yang lain akan menyampaikan ke surga? Tidak. Hadis ini disebut oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Dan di penghujung hadis ini, Imam Ibnu Katsir memberikan komentar, memberikan penjelasan. Hadis ini meskipun dia tidak sampai ke derajat sahih, tetapi karena banyak yang meriwayatkan, maka antara satu dengan yang lain dia kuat menguatkan, maka hadis ini boleh diterima. Jadi siapa yang tidak berselawat kepada Rasulullah telah tersalah dalam menempuh jalan menuju surga. Bahkan Imam Syafi'i, ini khas Imam Syafi'i, kalau kita di sini ini bermazhab yang Syafi'i, maka Imam Syafi'i mengatakan hukum berselawat kepada Rasulullah adalah wajib. Siapa yang tidak berselawat kepada Rasulullah, khasnya di dalam salat ketika tasyahud, maka salatnya tidak sah. Karena hukum mengucapkan selawat kepada Rasulullah di dalam salat, hukumnya adalah wajib dan menjadi rukun dari rukun-rukun salat. Berapa rukun salat? 13. Salah satunya bersalawat kepada Nabi. Tidak ucapkan salawat, salat tidak sah. Apa dalil Imam Syafi'i? Ayat ini sebagai dalilnya. Tetapi adalah imam yang lain membantah, tidak wajib hukumnya. Karena ayat ini adalah sebagai an-nadab, penganjuran supaya kita bersalawat kepada Nabi. Tapi ketika kita menafsirkan ayat ini, kita ingin menjelaskan bahwasanya salawat itu adalah satu fakta yang ada di alam semesta ini, yang mana salawat tersebut daripada Allah dan para malaikat. Dengan demikian, maka Nabi Muhammad, Rasul yang terakhir, memiliki keagungan yang tinggi. Sudah. Mengapa Imam Syafi'i mewajibkannya? Imam Syafi'i mudah dengan memberikan jawaban. Tentu di sini kata kerja bentuk perintah. Kalau perintah dari Allah bermakna wajib untuk ditaati. Itu dalil Imam Syafi'i. Baik. Kemudian Imam Syafi'i juga memberikan jawaban. Dimulai ayat ini dengan ya ayyuhallazina amanu. Selalunya di dalam Al-Quran, kalau ayat dimulakan dengan ya ayyuhallazina amanu, kewajiban selepas itu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Diwajibkan atas kamu menjalankan hukum qisas dari setiap orang yang dibunuh. Nah, karena dimulakan dengan ya ayyuhallazina amanu, maka bermakna ialah satu kewajiban. Maka pokok pendapat Imam Syafi'i ini, maka ketika ada orang yang coba untuk melemahkan pendapat Imam Syafi'i, Imam Ibnu Katsir sendiri menguatkannya. Bahkan Imam Ahmad di akhir hayat beliau memihak kepada Imam Syafi'i dalam pendapatnya, yaitu mewajibkan salawat kepada Nabi. Tapi kita ini tidak membahaskan tentang hukum. Yang kita bahas sekarang ini adalah tajuknya mengagungkan Rasul yang terakhir. Apabila kita bawa kepada hukum wajib bersalawat kepada Nabi, bermakna sudah tidak ragu lagi, memanglah Rasul yang terakhir itu adalah agung. Karena sampai Allah mewajibkan bersalawat kepada Nabi, dan salawat itu hanya kepada Nabi, Rasul yang terakhir. Tidak ada salawat kepada Rasul-Rasul yang lain, kecuali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena sahabat Nabi pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kami berselawat kepadamu? maka Rasulullah pun mengajar, sebutlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, sampaikanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan ahli keluarga baginda sebagaimana engkau menyampaikan salawat kepada Nabi Ibrahim dan ahli keluarga. Ya fil alamina innaka hamidum majid. Sesungguhnya engkau di alam semesta ini adalah maha agung, maha terpuji. Tetapi kepada rasul-rasul terakhir tidak ada disebut. Maka selalu selepas nama rasul yang terakhir, kita hanya bubuh E dan F. Nabi Adam alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam. Tapi kalau Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Apa makna alaihi salam? Ke atasnya salam. Nah, salam ke atas semua para nabi, bukan hanya para nabi, orang-orang beriman pun juga, bukan hanya yang hidup, kepada yang mati juga. Assalamualaikum ya ahlad diyar, salam kepada semua. Nah, tetapi kalau untuk Rasulullah bukan hanya salam, salawat juga. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi selalu kita pendek-pendekkan saja, karena malas kita nulis kan? Panjang kan? Tak mau akhirnya S A W. Kadang-kadang tak dibaca tau. Tak ada maknanya dia. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa Arab, umpamanya dibuat dibuat kecil seperti ini. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu kata dia. Supaya kita bersama dengan Allah dan para malaikatnya dalam satu ibadah, yaitu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lanjutnya lagi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat, sentiasa bersalawat, tidak henti-hentinya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, adalah satu kewajiban bagimu dalam membuktikan keimananmu kepadaku sebagai Tuhanmu yang memerintahkanmu, dan juga kepada Rasulku yang terpuji, yang agung dan mulia, supaya kamu bersalawat kepadanya. Sallu alaihi. Tadi sudah kita terangkan tentang bagaimana bersalawat kepada Rasulullah, yaitu dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh? Kalau mau panjang boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian terdengar juga oleh kita ada perkataan sayyidina. Ini pembahasan. Ada yang tak suka dengan perkataan sayyidina. Apa sebab? Sebab tidak ada dalam hadis Nabi tersebut perkataan sayyidina. Apabila tidak dalam hadis Nabi tersebut, maka jangan tambah pula perkataan sayyidina. Tetapi apabila kita lihat pula ayat-ayat Al-Quran, maka menjelaskan perkataan sayyidina itu wujud. Wujudnya itu adalah umpamanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Janganlah kamu menyeru Nabi Muhammad itu seperti kamu menyeru saudaramu yang lain dengan hanya memanggil nama saja." Kalau Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah berikanlah selawat kepada Nabi, kepada Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, itu seperti kita menyebut namanya langsung. Maka sebahagian ulama menambahnya dengan kata sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sehingga tidak terkenal kepada pelarangan dari ayat Al-Quran tadi, yaitu menyebut nama Rasulullah secara langsung. Kita pun kadang-kadang tak apa menyebut nama orang langsung. Paling-paling kita akan sebut Tuan Haji Muhammad. Kita panggil Muhammad. Kalau orang itu lebih berumur atau lebih tinggi kedudukan, lebih mulia, kita akan sebut apa gelaran untuknya. Umpamanya gelaran untuknya umpamanya apa lagi yang lain, datuk ke, doktor ke, tak apa lagi yang lain, kita tambah di awal katanya untuk mengagungkan. Ada yang mengatakan penambahan kata Sayyidina itu berlebih-lebih dalam memuji Rasul. Ada yang mengatakan demikian. Tapi dijawab lagi oleh kalangan yang menggunakannya. Tidak, apa sebab? Sebab penyebutan tersebut memang sudah disebutkan juga dalam Al-Quran. Bahkan bukan hanya kepada Rasulullah, kepada Nabi Yahya juga. Wa sayyidaw wa hasuraw wa nabiyam minas salihin. Jadi apabila kepada Nabi Yahya saja digunakan kata Sayyidina, maka penggunaannya kepada Rasulullah pun adalah juga boleh. Jadi pembahasan ini adalah pembahasan yang berbeda para ulama. Maka jangan pula bergaduh sampai pisah pula surau, yang satu kelompok pakai Sayyidina, yang satu kelompok tidak pakai Sayyidina. Nah, karena kedua-duanya memiliki alasan masing-masing. Nah, sebahagian daripada mazhab Syafi'i adalah menggunakan Sayyidina termasuk di dalam salat. Tapi ada pula yang lebih berhati-hati. Kalau dalam salat tak mau menggunakan Sayyidina, tapi di luar salat menggunakan Sayyidina. Mengapa dalam salat tidak mau menggunakan Sayyidina? Karena ada hadis Nabi yang tidak menggunakan Sayyidina. Mengapa di luar salat menggunakan Sayyidina? Karena ada ayat Al-Quran supaya kita tidak menyebut nama Nabi Muhammad langsung namanya, tapi menambahnya dengan perkataan Sayyidina. Bahkan dalam salat tarawih kita, di antara tarawih bukan hanya Sayyidina kita sebut. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafina wa Zuhrina wa Maulana Muhammad. Oh, banyak lagi gelaran kepada Nabi Muhammad. Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Maulana Muhammad. Banyak gelar untuk Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan kalau kita memuji-muji Nabi Muhammad, maka nanti sama pula dengan kita menuhankan Nabi Muhammad. Oh tidak, karena mereka mengutip ayat Al-Quran tentang pengikut Nabi Isa yang berlebih-lebih memuji Nabi Isa, sehingga Nabi Isa itu di Tuhan kan, tidak lagi sebagai manusia. Sebenarnya orang-orang beriman, umat Islam, tidak ada yang sampai ke tahap menuhankan Nabi Muhammad SAW sebagaimana orang-orang Kristian menuhankan Nabi Isa AS. Ya, itu pembahasan khilafiyat, pembahasan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Baik, kembali lagi kita ke ayat. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah ke atas Nabi. Bersalawatlah ke atas Nabi. Ucapkanlah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berapa kali kita ucap dalam sehari semalam? Berapa kali? Jangan dihadkan pada angka-angka, pada bilangan. Apa sebab? Sebab Allah tidak menghadkan pada angka-angka. Tadi sudah kita sebut, Allah menggunakan present continuous tense, continuously, berterusan Allah berselawat. Kemudian apabila Allah berterusan berselawat, kita hadkan pula kepada angka-angka, 3 kali sajalah, 7 kali sajalah. Tidak. Selagi kita mampu, bersalawatlah kepada Rasul. Man salla alaiya salatan wahidatan sallallahu alaihi aslan. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat ke atasnya 10 kali. Dalam sebuah hadis lagi, Rasulullah ada bersabda bahwasanya al-bakhilu, orang yang bakhil itu adalah man lam yusalla alayya. Orang yang bakhil adalah orang yang tidak bersalawat kepadaku. Disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia diam saja. Telah bersabda Nabi Muhammad, dia diam saja. Nah, kalau diam saja, tak mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut adalah orang yang bakhil. Apa makna bakhil? Kedekut. Dia boleh menyebut tapi dia tak mau menyebut. Susah untuk menyebut sallallahu alaihi wasallam? Tak susah. Tapi tak mau menyebutnya. Ayat ini adalah ayat mengagungkan Nabi Muhammad. Nah, memang kedekut semua lah. Tak ada menyambungnya. Karena kita baca biasa. Atau mungkin menyukapnya dalam hati saja. Tapi janganlah dalam hati. Keluarkan dari mulut. Ayat ini adalah ayat yang menerangkan tentang keagungan Nabi Muhammad. Belum juga kuat lagi. Kita kadang-kadang malas. Dia bukan hanya salawat, amin pun juga malas. Padahal perintah amin itu hadis Nabi, jelas. Kalau imam mengucapkan waladhalin, maka ucapkan pula lah amin. Jelas hadis Nabi. Bukan tidak, ah itu bukan. Sunnah betul. Tapi diam deh. Waladhalin. Kalau dapat bergema kuat keras. Sebab yang paling dicemburui oleh orang yang bukan Islam terhadap umat Islam dalam salat adalah perkataan amin. Cemburu sekali. Dan itu tidak ada dalam gereja mereka, dalam sinagog mereka, tak ada. Mereka yang nyanyi-nyanyi saja. Kalau amin itu penyatuan antara makmum dengan imam. Tapi masih juga kita dengar banyak tempat. Dua malam yang lalu saya di satu tempat, Allahu Akbar. Dua sub, tapi mungkin yang mengaminkan itu satu suku dari sub itu saja. Satu suku bukan dari dua sub, satu suku dari sub yang paling depan. Atau memang tak keluar suara, tak ada suara, atau apa? Nah, atau tak punya ilmu? Kalau perempuan memang tak boleh mengeluarkan suara. Ini laki-lakinya, atau sudah jadi jemaah perempuan pula. Kalau di negeri-negeri Arab, silakan pergi ke negeri Arab. Bergema, amin. Ya Ustaznya. Ustaz kita, daripada Mesir. Bergema, amin. Kemudian saya dapat tahu juga, di China rupanya, di Guangzhou, rupanya tak ada mengucapkan amin di situ. Ada pemberitahuan, tapi saya tak pasti apa dalilnya tak mengucapkan amin ini. Padahal hadis Nabi jelas, selepas imam mengucapkan waladhalin, ucapkanlah amin. Nanti kita mau dengar di salat isya ada tak amin ya? Malam semalam tak cerah. Malam semalam kita salat di sini tak cerah. Nanti kita mau dengar. Kalau tak juga, bermakna memang ilmu tak boleh masuk lah agaknya. Tak boleh juga dia buat. Begitu juga penyebutan nama Nabi Muhammad hendaklah diikuti dengan sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang dibagi masa untuk menyebut, sebut nama-nama. Kalau tak dibagi masa, karena penceramah itu terus menyebut nama Nabi Muhammad langsung, tak ada hadnya, tak ada dibagi space untuk kita jawab, maka sebutlah dalam hati atau dengan suara yang agak perlahan supaya tidak mengganggu pembicaraan. Baik. Ucapkan selawat. Kalau tidak, kita akan dimasukkan ke dalam golongan orang yang fakir. Bahkan ini ancaman dari Rasulullah. Bahkan dalam sebuah hadis, siapa yang tidak mau, enggan berselawat kepada Rasulullah, tak maulah selawat, diam aja lah. Orang tersebut adalah orang yang dilaknat oleh Allah. Ada tiga orang yang dilaknat oleh Allah. Masih ingat cerita tentang hadis Nabi naik atas mimbar? Ada berapa anak tangga Rasulullah, anak tangga mimbar tersebut? Ada tiga. Rasulullah naik anak tangga pertama, Rasulullah mengucapkan amin. Para sahabat dengar, mengapa Rasulullah ucapkan amin ini? Tak ada orang pun dengar doa. Kemudian naik anak tangga kedua, Rasulullah ucapkan amin sekali lagi. Kemudian kali yang ketiga, naik anak tangga ketiga, Rasulullah ucapkan amin. turun daripada mimbar, Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, tadi kami dengar engkau mengucapkan amin, tapi kami tak dengar ada orang yang berdoa." Rasulullah pun menjawab, "Sebenarnya ada yang berdoa. Kamu tak dengar, tapi aku dengar. Yang berdoa adalah Malaikat Jibril alaihissalam." Nah, di antara yang tiga itu, kita sebut satu saja yang berkaitan dengan kita, adalah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya akan terlaknatlah orang yang disebut namamu dalam satu majlis, tetapi mereka itu tidak berselawat kepadamu. Terlaknatlah dia." Itu doa Malaikat Jibril. Maka Rasulullah pun mengaminkan, "Ya Allah, perkenankanlah, laknatlah orang tersebut." Yang dua lagi, tapi tidak kaitan dengan kita, adalah siapa yang masuk bulan suci Ramadan, tetapi dia sampai selesai, lewat Ramadan, tetapi dia tidak diampuni, maka terlaknatlah orang tersebut. Maka Rasulullah mengucapkan amin. Yang ketiga, tidak ada kaitan dengan tajuk kita ini, siapa yang menjumpai orang tuanya di usia orang tuanya sudah tua, tetapi dia tidak mengabdi kepada orang tuanya, tidak membantu, tidak menolong orang tuanya, tidak berbakti kepada orang tuanya, maka terlaknatlah anak tersebut yang membiarkan orang tuanya. Kemudian Rasulullah mengucapkan amin, "Perkenankanlah ya." Kaitannya dengan tajuk kita ini, salah satu daripada doa yang diaminkan oleh Rasulullah, yang disebut oleh Malaikat Jibril AS, adalah orang yang tidak bersalawat kepada Nabi. Sudah? Selesai salawat. Tinggal lagi ujung ayat. Ujung ayat ini juga mengagungkan Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad. Kalau tadi bersalawat kepada Rasulullah, ini pula bersalam kepada Rasulullah. Wasallimu taslima. Bersalam kepada Rasulullah. Bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaika ya Rasulullah, atau Assalamualaika ya ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh, seperti yang kita sebut dalam tasyahud kita, Attahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah, Assalamualaika ya ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaina wa ala ibadillahi salihin. Baik. Boleh Assalamualaikum ya Rasulullah? Boleh. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi? Boleh. Kalau mau tambah lagi warahmatullah, boleh. Mau tambah lagi wabarakatuh, sempurna. Itu makna salam. Dan salam kepada Rasulullah, ia adalah juga pengagungan terhadap Rasul. Pengagungan terhadap Rasul. Apa makna salam? Salam maknanya adalah mendoakan orang yang disalami itu, yang diucapkan salam kepadanya, supaya orang tersebut diberi keselamatan. Maka selalu diterjemahkan Assalamualaikum, keselamatan atasmu, atau salam sejahtera untukmu. Waalaikumsalam, dan keselamatan pula untukmu. Dijawab salamnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada orang yang hidup, kepada orang yang mati juga. Ya, kita pergi ke kubur, kita juga mengucapkan salam kepada orang yang mati. Assalamualaikum ya ahlal jiyad, keselamatan atasmu wahai penghuni-penghuni kubur. Mereka jawab atau tidak? Mereka jawab atau tidak? Jawab. Tapi terdengar? Nah, kalau terdengar balik lagi lah. Takut masuk ke kubur. Tapi mereka menjawab? Menjawab. Apa sebab mereka menjawab? Sebab kalau mereka tidak menjawab, sia-sia syariat salam kepada mereka. Tak akan mungkin Allah menetapkan syariat yang sia-sia. Hanya saja, tidak semua yang di dalam sana boleh menjawab salam. Karena yang di dalam sana ada dua golongan. Ada golongan yang berehat, ada golongan yang disiksa sepanjang masa. Yang disiksa tak sempat lagi nak dengar apa yang disampaikan kepadanya. Sudah? Tinggal lagi salam kepada Rasul. Spesifik khas Assalamualaikum ya Rasulullah. Apabila kita ziarah makam Rasul di Masjid Madinah, di antara amalan yang paling utama di samping salat di Masjid Nabawi adalah bersalam kepada Rasul. Maka bila dia berjalan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi. Rasulullah jawab atau tidak? Kalau tadi ahli kubur saja menjawab, apalagi? Apalagi Rasul? Bahkan tentang diri Rasul sendiri, Rasulullah bersabda, "Ma min ahadin," siapa saja di antara umatku. Ini hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi, Ibnu Saibah, menyebutkan dalam hadis ini. Hadis ini hadis sahih. Siapa saja di antara umatku, "Ma min ahadin yusallimu alayya," bersalam kepadaku, "illa raddallahu ilayya ruhi," sesungguhnya Allah mengembalikan ruhku ke jasadku. Kalau Rasulullah meninggal dunia, ruh itu ditarik dari badan, terpisah dari badan. Tapi apabila ada di antara kita ini yang bersalam kepada Rasulullah, ruh itu dikembalikan ke badan. Hatta arusya alaihi salam, sehinggalah aku menjawab salamnya. Apa maknanya? Salam kita dijawab sama seperti ahli kubur menjawab. Bezanya adalah ketika Rasulullah menjawab salam kita, sama seperti Rasulullah menjawab salam kita ketika masih hidup. Itu bezanya dengan penghuni kubur yang lain. "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu ruhi ila jasadi." Atau dalam redaksi yang lain, "Hatta ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu ilayya ruhi ila jasadi hatta arudda alayhi salam." Siapa saja di antara umatku yang bersalam kepadaku, maka Allah akan mengembalikan kepadaku ruhku sehingga aku menjawab salamnya. Dalam tafsir dia diterangkan, salam kepada Rasulullah bukan hanya berdoa kepada Allah untuk keselamatan Rasulullah, tetapi juga mengagungkan Rasul dengan menjauhkan sifat kurang dari Rasul. Tidak ada sifat kurang dari Rasul. Rasulullah adalah hamba yang terpuji, yang agung, yang mulia, yang maksum, yang terpelihara daripada dosa dan kesalahan. Kalau kita bersalam dari sini, "Assalamualaikum ya Rasulullah," sampai tidak ke makam Rasul di Madinah sana? Sampai. Rasulullah dengar? Kalau ke kubur, karena kita dekat kubur, dan tidak sesuai pula di sini pula kita, "Assalamualaikum ya ahla ziar," mana kubur di sini? Sana, sudah jauh. Tak sesuai. Baru kita ucapkan salam kalau memang kita sudah masuk ke perkuburan. Baru kita ucapkan salam kepada penghuni kubur. Kalau di sini tak sesuai kita ucapkan salam. Kepada yang ada di sini adalah kita ucapkan salam. Tapi kalau kepada Rasulullah, bukan hanya ketika ziarah ke makam Rasul, di sini pun kita mengucapkan salam. Boleh sampai? Sesuai yang diucapkan? Sesuai apa salam? Jangan jawab-jawab aja sesuai. Mesti ada dalil. Apa salam? Sebabnya ada sebuah hadis Rasulullah lagi, bahwasanya Allah